ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله أحسنت بارك الله فيك الله يبارك نعم طيب kita lanjutkan pada pembahasan sebelumnya kita masih dalam pembicaraan bagaimana bermuamalah dengan kufar terkait dengan al-wala wal bara, terkait dengan siapa yang wajib bagi kita untuk kita berloyalitas kepadanya dan dengan siapa kita berlepas diri atau kepada siapa kita berlepas diri darinya. Dan telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam poin yang ketiga yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dan juga wajib untuk diamalkan, yaitu seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir tidak akan berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan dalil yang telah disebutkan tadi. Lalu bagaimana bimbingan Islam terkait dengan orang-orang kafir dari tiga jenis kafir, ya, yang di situ tidak boleh bagi seorang untuk memeranginya, kafir dzimmi, kafir muahid, dan kafir musta'min, dan telah berlalu penjelasannya. Bagaimana barakallahu fikum Islam mengajarkan kepada kita semuanya bermuamalah dengan mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan kemarin berapa? Sudah berapa poin kemarin? Yaitu hal-hal yang boleh atau yang dikecualikan dari permasalahan duniawi. Ya. Permasalahan yang sifatnya duniawi boleh bagi kita untuk bermuamalah dengan mereka. Yang pertama, apa yang pertama? Mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam, berdakwah kepada mereka. Yang kedua, gencatan senjata untuk menghentikan penyerangan. Nah, yang berikutnya apa? Yang ketiga, yakni berbuat baik jika mereka berbuat baik kepada kaum muslim, memberikan kepada mereka kebaikan jika memang mereka berbuat baik untuk kaum muslimin. Dalilnya adalah surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak terlarang, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian terkait dengan agama dan tidak mengeluarkan atau mengusir kalian di kampung, dari kampung-kampung kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, untuk kalian bersikap adil dengan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Yang keempat, al-walidul kafir yajibu ala waladihi al-muslim ayyaburra bihi au ayyabirra bihi lakinnahu la yuti'uhu fil kufri. Orang tua yang masih kafir, orang tua kita yang masih kafir, wajib bagi anaknya yang ketika itu muslim untuk berbuat baik dengannya, untuk berbuat baik kepada mereka, pada orang tua, walaupun kafir. Akan tetapi dia tidak boleh menaati dalam perkara kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya, wahnan ala wahnin, mengalami kondisi lemah yang semakin bertambah, wa fisaluhu fi amain, lalu kemudian ibunya menyusuinya selama 2 tahun, anishkurli wali walidaik, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada kamilah kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kalian dipaksa atau engkau dipaksa untuk menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmu, terhadap sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, fala tuti'hum, jangan kalian menaatinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Nah, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali bertaubat kepadaku, yaitu para sahabat, mereka yang berinabah kepada Allah. Apa arti inabah? Inabah bimakna taubah wa ziyadah. Inabah itu maknanya adalah taubat dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum sudah ketahui, konsekuensi dari taubat yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan atau dosa yang dia bertobat darinya. Yang kedua adalah dia menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia berjanji, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Itu taubat. Tapi kalau inabah, 3 konsekuensi taubat itu dia lakukan, ditambah lagi dia semakin mendekatkan dirinya, semakin dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas bertobat saja. Tidak hanya sebatas tidak mengulangi dosa itu saja, tapi dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah. Dan berserah dirilah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-walidu lahu haqqun wa in kana kafir. Maka orang tua, dia mempunyai hak selaku orang tua walaupun dia masih kafir. Misalnya disuruh perkara-perkara duniawi, ya, membersihkan rumah, ya, membantu orang tua pekerjaannya, boleh. Lakin la tuhibbuhul mahabbatal qalbiyah, akan tetapi dia tidak boleh mencintai orang tuanya ini, ya, cinta dalam hatinya, nah, cinta batinnya, lah, dia cinta pada orang tuanya hanya sebatas karena orang tua melahirkan dia, ya, membesarkan dia, memelihara dia, barakallahu fikum. Tapi dia tidak mencintai orang tuanya itu batinnya, karena orang tuanya masih kafir atau dalam keadaan kafir. Sehingga tidak dibenarkan seorang yang beralasan dengan toleransi. Ya. Toleransi sehingga ketika orang tuanya misalnya merayakan hari besar-besar mereka, hari Natal kah, atau mungkin kalau dia beragama yang selain itu, kemudian dia juga ikut merayakannya, ya, maka ini tidak benar. Barakallahu fiik. Tetap dia harus punya apa? Al-bara. Barakallahu fiik. Yang kelima, tabadul tijarati ma'hum wa syira'i ma minhum, yaitu seorang melakukan hubungan perdagangan bersama mereka atau jual beli. Atau membeli dari mereka berbagai kebutuhan. Membeli misalnya untuk peperangan, persenjataan dengan harga, harga tertentu, boleh. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ya. Barakallahu fikum. Pernah bermuamalah perdagangan tijariah dengan orang-orang Yahudi. Nah, dan ini bukan dalam rangka mahabbah dengan mereka, bukan dalam rangka apa? Saling berkasih sayang, bukan. Hanya sebatas perdagangan. Misalnya antum beli bisnis telur, ya, beli di orang kafir karena orang kafir itu murah misalnya. Nah, kita beli pada mereka. Boleh. Beli HP pada orang kafir. Boleh. Di masa ini memang ada yang ekstrim seperti itu. Ekstrim. Pokoknya yang terkait dengan orang-orang kafir, dia tidak mau. Ya. Barakallahu fiikum. Ketika dia ditawari, dia tanya dulu. Ini bikinan orang kafir ya, tidak mau dia. Ada, ya, barakallahu fiikum, di Sumatera Selatan itu. Akhirnya susah, bingung, beli sandal bingung, ya. Bingung. Ini bikinan mana ini? Bingung. Yang antar akhirnya ini, bikinan tetangga sebelah. Akhirnya beli. Bingung, pakai motor. Ini motor bikinan orang kafir, ya. Susah, barakallahu fiikum. Ini artinya takallus, ya, berlebih-lebihan. Nah, tanabtu. Demikian juga berhutang dengan mereka boleh. Diriwayatkan istadana minal yahudi ta'aman, anna sallallahu alaihi wasallam berhutang dari orang Yahudi ya, bahan makanan. Barakallahu fikum. Dalam kondisi beliau menggadaikan baju besinya lalu meninggal dalam keadaan masih tergadai. Ya. Untuk apa Rasulullah? Untuk membeli kebutuhan pokok untuk keluarganya. Ya. Nabi ini bermuamalah dengan kaum Yahudi dalam masalah apa? Masalah perdagangan. Bukan dalam rangka apa? Mahabbah. Bukan dalam rangka kerjasama dalam urusan agama, bukan. Ya. Barakallahu fiik. Berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang khawarij yang bernama Muhammad Al-Arifi. Ya, Muhammad Al-Arifi yang sering tampil di TV Roja. Dia apa? Bekerja sama, mengunjungi, saling mengunjungi ya, orang-orang Yahudi. Barakallahu fiik. Saling mengunjungi. Barakallahu fiik. Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Al-Arifi, Khawarij dalam dakwah-dakwahnya selalu mendorong umat ini untuk membenci penguasa. Ya. Terus memprovokasi umat ini untuk membenci penguasanya, untuk menggulingkan penguasanya. Ini dia Al-Arif. Barakallahu fikum. Kemudian dan sekilas tentang Al-Arifi juga, dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan lelucon. Ya. Dia sebut, dia membuat salah satu bait dengan berbahasa Arab dibaca seperti membaca Al-Qur'an. Bait ini. Lalu kemudian tentang apa? Baitnya tentang apel. Jadi Z membeli apel lalu kemudian dimakan, lalu kemudian dia pergi ke rumah dengan membawa apel itu dengan berbahasa Arab, dilakukan seperti membaca Al-Qur'an. Lalu dia mengatakan ini adalah salah satu surat Tufahah. Surat apel. Akhirnya ketawa. Nah, kata para ulama, kalau dia tidak bertobat dari itu, maka dia telah kafir. Kenapa? Menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sendagurau. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kaum munafikin yang mengatakan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang besar-besar perutnya dan banyak makan. Lalu kemudian terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, membaca salah satu ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan lelucon dan bahan tertawaan? Sungguh kalian telah kafir, ya, setelah kalian menyatakan diri kalian beriman. Hati-hati, ya, jangan bergurau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang keenam, abahallahu at-tazawwuj min nisa'i ahli al-kitab bisyarat ayyakunna afifat fi i'radihin wa abahallahu lana aklu dhabaihihim. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang lelaki menikahi wanita-wanita ahlul kitab. boleh nikah dengan wanita Nasoro atau wanita Yahud. Laki-laki ya yang menikahi, berarti wanitanya yang kafir, bukan wanitanya muslim, laki-lakinya kafir ya. Paham tuh ya, Pak? Seperti anaknya Nurholis Majid ya, putrinya dinikahi oleh seorang Yahudi, gak boleh. Kalau laki-laki boleh, boleh ya. Nyari yang anulah, hati-hati. Kita menyelamatkan Ustaz, jangan sok jadi tim SAR. Ya, hati-hati. Tak seindah yang dibayangkan. Mungkin ketika masih belum punya omongan, masih bisa dia. Ya. Perempuannya kafir, ya, masih dalam agamanya, laki-lakinya muslim, masih menganut agama. Ketika punya momongan, bingung, kasih nama siapa ini anaknya? Ya. Aduh, yang istrinya bilang Charles, enggak Muhammad, ya sudah gabung Muhammad Charles. Terjadi ya. Ketika beranjak dewasa, sudah bingung anak ini. Ikut ayah, ikut abah, atau ikut mama. Bingung. Nah, karena anak itu kebanyakan dekat sama mamanya, akhirnya ikut menjadi kafir. Ya. Charles bin Ahmad. Kamu namanya Ahmad. Anaknya Charles. Charles bin Ahmad. Bingung. Ya. Barakallahu fiikum. Kita ibadah, mereka juga ibadah, tapi menari-nari. Bingung kan? Barakallahu fiikum. Sehingga cari yang sudah siap saja. Ya. Banyak itu banyak, enggak perlu khawatir. Cari yang solehah. Ya. Apa ciri-cirinya Ustaz? Itu perlu pembahasan khusus. Silakan Jabri. Ya. Sabian. Setuju. Ya, Sabian ya. Setuju. Dari tambahannya boleh makan sembelihan mereka. Boleh. Wa ta'amuhum hillul lahum, illul lakum. Itu dalilnya. Dan makanan mereka halal untuk kalian. Sembelihan mereka boleh. Ahlul kitab. Random ya, Pak. Sembelihan ahlul kitab boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahi apa? Paha kambing yang dibubuhi racun oleh wanita Yahudi. Rasulullah paling senang dengan paha kambing yang dipanggang. Nah, dimakan oleh Rasul. Baru terasa racunnya ketika mendekati ajalnya. Reaksi racun itu terasa. Ya karena Rasulullah manusia biasa. Tidak punya ilmu kebal. Sekilan. Gak punya Rasulullah. Ilmu kebal sekilan. Nah, gini. Semakin banyak semakin jauh ini arahnya. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Atau didoai dengan membawa telur ayam kampung dua. Satu kita minum, satunya untuk yang doakan. Ya. Ilmu kebal. Rasulullah gak punya ilmu kebal. Buktinya apa? Diracun pengaruh, masih reaksi. Ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah terbentur dengan panah, berdarah. Gerahamnya. Gak kebal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ada kaum muslimin yang kebal, gimana ini? Bukan ajaran Islam. Ya. Nah, yang pakai ilmu kebal-kebal. Tidak ada yang kebal. Barakallahu fiikum. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul yang dikenal dengan singa padang pasir. Ya. Kena tombak. tombak dari salah seorang budak Abu Jahal yang bernama Wahsy. Kena tombak, mati. Bah kemudian ayo tembak dah, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Enggak seperti itu. Mati Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya oleh istri Hamzah bin Abdul Muthalib bernama Hindu dibelah dadanya, ya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Saking apa? Bencinya kepada Hamzah. Enggak kebal. Nah, ini akidah, ya, akidah yang harus kita yakini. Barakallahu fiik. Baik, yang ketujuh tadi, tidak mengapa untuk la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim aw wa akli ta'amihim al-mubah. Boleh untuk menjawab undangannya. Menjawab undangannya. Misalnya datang, Pak, nanti ada acara, Pak. Ada apa, Pak, ya? Ada apa, Om? Ini nanti malam bisa ke rumah makan-makan. Acara apa ini? Tidak ada, cuma makan-makan aja. Kebetulan si saya habis praktek masak. Nah, mungkin dicicipi atau mau buka depot. Barakallahu fiik. Tanya, ya, makanannya apa ini? Ada babinya enggak? Hah? Kan perlu. Oh, enggak, ini aja ayam. Boleh kita dapat makan di situ. Nah, makan dari makanannya. Saminan al-ihsan ilal jiran minal kuffar li'anna lahum haqqul jiwar. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang kafir karena mereka punya hak bertetangga juga. Gak mentang-mentang ini orang kafir, siang-siang waktunya istirahat, ya, kita nyetel murotal keras-keras. Si kafir ini mau istirahat gak bisa. Maka kita yang berdosa. Ya, bukan berarti kemudian kafir boleh diganggu. Gak perlu. Barakallahu fiik. Itu keindahan Islam, ya. Menjaga hubungan bertetangga walaupun dia masih kafir. Yang kesembilan, tidak boleh atau kita dilarang untuk mendzaliminya. Bikin ranjo ini biasa om John ini biasa gitu. Lewat sini kita bikin ranjo. Kafir enggak apa-apa. Enggak boleh. Bikin ranjo, ya. Dilobangi jalannya, nanti ditutupin. Enggak boleh. Zalim namanya. Barakallahu fiik. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan terkait dengan hal ini, wa in aqarrahum fi biladihi wa akhdhu minhum aljizya kawalil amr. Jika mereka tinggal di negerinya lalu dia mengambil, yakni walil amr ini boleh baginya untuk mengambil upeti, ya, bayar upeti orang kafir ini, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil aljizya minal yahud wan nasara wal majus, mengambil upeti yang ditetapkan oleh walil amr, sebulan sekali kamu bayar sekian karena kamu tinggal di negeri muslim. Seperti itu. Boleh. Dari siapa? Ahlul Kitab dan Al-Majus. Wa akhdul jizyati minhum fihi aunun lil muslimin la mahabbatan lahum. dan upaya untuk menarik upeti dari mereka, ya, barakallahu fikum, adalah dalam bentuk untuk membantu kaum muslimin, bukan apa? Bukan dalam rangka cinta dengan mereka. Wa tu'khadul jizya minhum idza lam yadkhulu fil Islam wa la yuqatiluna bal yukiruna ma ba'd bughdihim fillah. Mengambil jizya dari mereka dikarenakan apabila mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, ya, dan juga mereka juga tidak memerangi kita, bahkan mereka ingin tinggal di negeri muslim, barakallahu fikum, dan ini harus disertai dengan kebencian kepada mereka, benci karena mereka masih kafir. Terus kita dakwahi untuk masuk agama Islam. Wa adami muwalatihim, dan kita tidak boleh untuk berloyalitas kepada mereka. Fa in abau al-islam wal jizya, kalau mereka enggak mau masuk Islam dan juga tidak mau untuk membayar upeti, qutilu ma'al qudrah, maka dia harus diperangi, ya, diperangi sesuai dengan kemampuannya. Wa hadza khasun bi ahli kitab wal majus, ini khusus pembahasannya untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan Majus. Nah, amma baqiyatul kuffar fala tuqbal minhum al jizya, maka jika itu terkait dengan orang-orang kafir selain ahlul kitab dan majusi, maka dia tidak diterima upetinya, tetap diperangi, ya, jika ada kemampuannya. Dan yang memerangi adalah siapa? Siapa yang memerangi? Walil amr. Yang memerangi adalah walil amr. Jihad itu di bawah komando pemerintah muslim. Nah, bal yuqatiluna hatta yadkhulu fil Islam kal wathaniyin wa syu'iyin wa ghairihim min asnafil kufra min asnafil kafara ma'al qudrah ala dzalik. Bahkan mereka diperangi sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam seperti siapa? Wathaniyin, penyembah-penyembah berhala. Syu'iyin, para ateis, komunis juga sama. Dan yang selain mereka dari orang-orang kafir disertai dengan kemampuan yang dia miliki. Dalilnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah, yakni kesyirikan, dan hanya agama Allah Subhanahu wa taala milik Allah. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itu di antara penjelasan para ulama terkait al-wala wal bara, dan batasan-batasan kita boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir. Sehingga tidak boleh kita, barakallahu fikum, bertindak dengan sikap yang tidak ilmiah karena didasari kebencian saja, tidak boleh. Ya. Dengan dalil kita membenci mereka, tidak boleh seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh para Islam-Islam pergerakan yang memboikot produk-produk orang-orang kafir. Nah, ternyata pakai juga akhirnya. Bohong dia kalau memboikot itu. Ternyata bingung, cari HP bingung, semua produk kafir. Ya. Nah, bingung dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. I'lam. Arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, sebagaimana kita ketahui, iklam ini fungsinya adalah litanbih, agar seorang yang mendengarkan memperhatikan. Ketahuilah, arsyadakallahu li tha'atihi, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk menaatinya. Ini adalah doa dari penulis, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Dikarenakan seorang yang mempelajari risalah ini, dia dituntut untuk mengamalkannya. Maka pengamalan itu butuh bimbingan. Maka Syekh mendoakan, semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya. Nah, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ar-rusydu diddul ghayy. Ar-rusydu, rusdu itu lawan dari al-ghayy. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas ar-rusydu. Ar-rusydu adalah bimbingan kebenaran. Al-ghayy, kesesatan. Sungguh telah jelas ar-rusydu, bimbingan kebenaran itu dari kesesatan. Nah, arsyadakallahu li tha'atihi, barakallahu fikum, qala hadza du'aun 'adzim, fa innal muslima idza arsyadahu Allahu li tha'atihi faqad sa'ada fid dunya wal akhirah, aw faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Ini adalah doa yang agung, karena seorang muslim apabila dia telah diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaatinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini salah satu bukti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang lemah lembut, yang sayang terhadap umat ini, sayang terhadap murid-muridnya. Di setiap penggalan beliau kemudian beliau tidak lupa mendoakan i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, ya, i'lam arsyadakallah, barakallahu fikum. Dan ketaatan li tha'atihi, ketaatan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu artinya ketaatan. Nah, tentunya yang dimaksud taat di sini adalah menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menaati apa yang terdapat dalam syariat Islam secara keseluruhan. Apa tujuan dari ketaatan itu? Tentunya kembali lagi, ya, agar dia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini arti dari i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.